tentang al-usul al-salatah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, disebutkan pada pertemuan tanggal 5 kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang usul yang pertama, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan masalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, al-khaliq li hadhihi al-asya wal mustahiqu lil-ibadah, yang menciptakan segala sesuatu itu adalah yang berhak untuk diibadai. Dan kita masih di al-asl al-asani, pokok yang kedua, yaitu ma'rifatul dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan disebutkan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya bisa menimbulkan kekokohan seseorang di dalam keislaman dia, di dalam keimanan dia, karena dia berpendapat, demikian juga berbuat dengan Al-Quran, demikian juga hadis-hadis Nabi SAW, juga dengan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya membuat seseorang untuk jauh dari perbuatan taklid, mengikuti tanpa menggunakan dalil. Yang disebutkan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, beliau menyebutkan bahwa di situ ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah al-Islam, kemudian yang kedua adalah al-Iman, kemudian yang ketiga adalah al-Ihsan. Dan kita masih dalam pembahasan al-Iman setelah sebelumnya disebutkan tingkat yang pertama yaitu al-Islam. Semua beliau rahimahullah ta'ala, kita baca sedikit apa yang telah lewat. Al-martabatu atsaniyah, tingkatan yang kedua yaitu al-iman. Wa bid'un wa sab'una syu'bah, dan dia ada 70 sekian cabang. Fa'laha, maka yang paling tinggi dari cabang-cabang keimanan adalah qaul la ilaha illallah, ucapan syahadat la ilaha illallah. Jadi ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah kita sebutkan permasalahan ini. Demikian juga i'rabnya, demikian juga makna-maknanya. Wa'adnaha imatatul adhani tariq, dan yang paling rendahnya dari cabang keimanan ini adalah menyingkirkan bahaya yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, kemudian belum menyebutkan, dan sifat malu itu adalah salah satu cabang dari keimanan. Dan itu saya sudah jelaskan sebagian dari hadis ini. Dan hadis ini semua Imam Bukhari wa ta'ala dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari situ para ulama pun menyebutkan bahwa iman itu adalah keyakinan dengan hati. Diambil dari cabang iman ini yang 70 sekian ini, yaitu ucapan la ilaha illallah. Demikian juga menyingkirkan bahaya yang ada di jalan, dan malu adalah sebagian dari iman. Jadi keimanan itu adalah keyakinan dalam hati. Ya, ini sesuai dengan dalil wal haya syubhatun minal iman. Malu itu sebagian dari iman, karena malu itu, sifat malu itu adalah perbuatan hati. Maka dari situ termasuk dari keimanan adalah seorang meyakini dalam hati, kemudian beramal dengan perbuatan, dengan anggota badan. Diambil dari apa? Dari potongan hadis ini, yaitu apa? Menyingkirkan bahaya yang ada di jalan. Dan itu adalah perbuatan anggota badan, menyingkirkan seorang batu yang ada di jalan atau duri yang ada di jalan. Maka dari situ mereka menyebutkan iman itu, ya selain tadi meyakini dengan hati, yaitu berbuat dengan perbuatan. Dalilnya ini tadi, dalilnya menyingkirkan bahaya di jalan, perbuatan. Kemudian juga ucapan dengan lisan, itu diambil dari apa? Yang paling tinggi dari cabang iman itu, yaitu mengucapkan kalimat syahadat dari ilmu. Maka sempurnalah di situ definisi iman yang sebagai para ulama, yaitu apa? Keyakinan dengan hati, kemudian perbuatan dengan anggota badan, dan ucapan dengan lisan. Dan iman sendiri secara bahasa bisa ditulis, disebutkan oleh Syaikh Utsaimin di sini, kita harus sebutkan nama yang dibawakan oleh beliau, demikian juga ulama yang lain tentang permasalahan iman ini. Iman itu secara bahasa, al-imanu fil lughah at-tasdiq, Iman secara bahasa itu artinya adalah pembenaran. Ya, bisa ditulis iman secara bahasa itu adalah tasdik pembenaran. Dan mereka para ulama membuat definisi atau takrif itu antara secara bahasa dengan secara istilah atau secara syariat itu ada keterikatan. Ya, adapun secara bahasa di sini iman itu adalah secara bahasa artinya tasdik pembenaran. Walaupun sebagian ulama ya menyebutkan mana yang lain secara bahasa dari iman ini, tapi demikian yang masyhur. Bahkan saya mengatakan demikian juga. Iman secara bahasa artinya pembenaran. Kemudian secara syariat, adapun dalam secara usul salasah ini yang dibawakan oleh Syaikh Utsaimin, beliau mengatakan dengan ucapan tadi kita sebutkan, wa bi syar'i i'tiqadu bil qalb, secara syariat yaitu keyakinan dengan hati. Wa qawlu bil lisan, qaulun ucapan dengan lisan. Wa amalun bil jawarih, dan perbuatan dengan anggota badan. Ya, demikian. Seperti tadi yang kita sebutkan. Dan itu adalah sesuai dengan apa yang dibawakan oleh para ulama yang lain. Kalau ingin kita panjang lebar, lebih luas lagi, ya disebutkan oleh Imam At-Tahawi, demikian juga Imam Ibn Abi Is menjelaskan ucapan Imam At-Tahawi tentang definisi iman ini menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah yang di halaman 497. Yang ini adalah kesimpulan yang dibawakan oleh Syaikh Utsaimin tadi. Ya bisa ditulis sebutkan di sini oleh Imam Ibn Abi Is ketika beliau menjelaskan ucapan Imam Tahawi, al-imanu huwa iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan. Iman itu adalah menetapkan dengan lisan, dengan ucapan, dan membenarkan dengan hati. Dua saja beliau membuat definisi ini. Ini yang dikritik oleh para ulama tentang masalah ini. Kemudian Ibnu Abdul Aziz belum menyebutkan ikhtilaf an-nasu fi ma yaqawli ismul iman. Berselisih manusia ya tentang nama iman ini. Ikhtilafan katsiran. Perselisihan yang banyak. Maka para ulama menyebutkan di sini yaitu pendapat dari Imam Malik, Hadaba Malik wa Syafi'i wa Ahmad, tiga ulama ini sudah cukup. Dari ulama-ulama madzhab ya, madhab yang empat itu di sini tiga sudah cukup. Ini menunjukkan bahwa berselisih di sini ya tidak mengikuti apa yang dibawakan oleh tiga ulama ini, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Demikian juga Auza'i, Ishaq bin Rahawih, Wasair Ahli Sunnah Wal Madinah, dan keseluruhan dari Ahlul Hadis, Wasair Ahlul Hadis, keseluruhan Ahlul Hadis. Demikian juga Ahlul Madinah. Demikian juga Ahlul Zahir. Zahir yang di situ menjadi pimpinan adalah Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Wa jama'atun minal mutakallimin ila annahu, dan sekelompok dari ahli kalam. Kita cukup dengan tadi ucapan yang dibawa oleh ulama tadi, yaitu Imam Malik, demikian juga Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Apa itu? Kesimpulan tadi dibawakan oleh Syaikh Utsaimin. Sehingga wala alam beliau Syaikh Utsaimin ucapannya mungkin beliau mengambil dari ucapan Ibn Abi Is ini, yaitu ada pendapat Imam Malik, demikian juga Imam Syafi'i, demikian juga Imam Ahmad. Atau beliau menyimpulkan dari buku-buku yang ada. Hampir sama. Iman adalah bisa ditulis ya tasdiqu bil janan, membenarkan dengan hati. Janan artinya hati. Kemudian wa iqraru bil lisan, menetapkan, mengucapkan dengan lisan, dengan lidahnya. Wa iqraru wa amalu bil arkan, dan beramal dengan anggota badan. Tiga ini. Sama seperti yang boleh saya minta tadi. Paham ya? Jadi itulah sudah kesimpulannya. Itu pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, demikian juga Imam Syafi'i. Tidak ada Abu Hanifah, berarti Abu Hanifah ya menyebutkan itu dibawakan oleh Imam At-Tahawi, At-Tahawi Al-Hanafi. Itu apa? Dua saja. Itu meyakini dengan hati dan apa? Mengucap dengan lisan. Tidak ada di situ apa? Melakukan dengan amalan perbuatan. Walaupun sebagian ulama mengatakan perselisihan keduanya ini ya adalah perselisihan secara apa? Secara ya ini bentuk saja. Hakikatnya adalah sama, tapi ulama di sana berbeda. Sudah cukup apa yang dibawakan oleh Imam Ibnu Abi Is di sini dari ucapan Imam Auza'i, Ishaq bin Rahawih, dan semua ahli hadis, demikian juga ahli Madinah. Karena itu zahir. Demikian juga Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahullah. Apa itu? Membenarkan dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dengan lidah, kemudian melakukan dengan perbuatan. Ya demikian. Kemudian kalau hendak kita ingin perhatikan antara Islam dengan iman, apakah itu sama? Kita sudah sebutkan yang pertama tentang martabat, yang pertama itu apa? Islam. Dan kita sekarang sedang bicara martabat yang kedua, itu iman. Islam dan iman, ya, bisa ditulis kalau dia itu digabungkan maka maknanya berbeda. Islam dan iman kalau digabungkan, ya, maka itu maknanya berbeda. Tetapi apabila dia itu dipisahkan, maka Islam itu iman dan iman itu adalah Islam. Seperti dalam hadis, hadis Jibril alaihissalam, ya, yang dikutip oleh Imam Muslim rahimahullah dari Arba'in Nawawi, demikian juga yang lainnya. Ketika waktu itu Umar bin Khattab menyebutkan datang mereka Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat waktu itu. Kabarkan aku tentang Islam, fa'akhbirni anil Islam. Kemudian apa salahnya? Fa'akhbirni anil iman, kabarkan aku tentang iman. Kemudian baru fa'akhbirni anil ihsan, kabarkan aku tentang ihsan. Ini yang namanya apa? Apabila dia itu digabungkan. Paham? Mana digabungkan itu disebutkan dalam suatu pembicaraan. Kalau kemudian disebutkan seperti ini, Islam itu bukan iman. Islam berbeda dengan iman. Iman berbeda dengan Islam. Tetapi kalau kemudian dipisahkan, ya, dipisahkan, maka Islam itu adalah iman, iman itu adalah Islam. Muslim itu adalah mukmin, mukmin itu adalah muslim. Ya, demikian. Jadi di hadis Jibril alaihissalam, ya, Islam itu bukan iman. Iman itu bukan Islam. Bahkan bisa ditulis bahwa iman lebih tinggi derajatnya daripada Islam. Setiap orang yang mukmin itu muslim. Bisa ditulis, setiap orang mukmin itu adalah muslim. Dan tidak setiap muslim itu mukmin. Tidak setiap muslim yang mengatakan dia muslim kemudian dia itu seorang yang beriman. Tidak. Paham? Ya demikian. Nanti akan disebutkan. Ini secara apa? Secara kesimpulan. Berarti tingkatan Islam dan iman mana lebih tinggi? Lebih tinggi tingkatan apa? Tingkatan iman. Ya. Jadi Islam dulu, baru nanti iman, kemudian ihsan. Apa dalilnya? Ya. Sebutkan di Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalilnya, ya. Dalilnya di surat Al-Hujurat. Bisa ditulis dalil bahwa iman itu, ya, muslim, ya, mukmin itu, setiap mukmin itu adalah muslim dan tidak setiap muslim itu mukmin. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-14. Allah SWT mengatakan qaulatil a'rabu amanna. Ulam tu'minu walakin qul aslamna. Berkata orang-orang A'rab, A'rab itu orang pedalaman. Ya, bukan Arab, bukan, tapi A'rab orang pedalaman. Kalau menyebutkan di surat At-Taubah ya tentang sifat orang-orang Arab, al-A'rab asyaddu kufran wa nifaq. Orang-orang pedalaman itu sangat kufur, sangat nifak. Walaupun ada juga yang beriman dan banyak. Tapi demikian Allah sebutkan. Berkata orang Arab, orang pedalaman, amanah kami beriman. Qul, katakan oleh Muhammad, lam tu'minu, kalian belum iman. Kalian tidak beriman. Ya, orang Arab mengatakan kami beriman. Maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad mengatakan, kalian tidak beriman, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, kan, tapi ucapkanlah, kami telah Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, dan belum masuk iman di dalam hati-hati kalian. Paham? Jadi iman belum masuk dalam hati, baru Islam saja. Ya itu. Demikian juga hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Sudah selesai ya tadi ya, surat Al-Hujurat ayat 14. Menunjukkan apa? Bahwa tidak semua muslim itu mukmin. Orang-orang pedalaman mengatakan kami telah beriman. Katakan Muhammad, kalian belum beriman. Belum masuk iman dalam hati kalian, tapi ucapkan kami muslim. Ya, demikian. Sedangkan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, hadis sebuah Imam Bukhari rahimahullah, ya. Waktu itu beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lima tu'ti fulanan wa mu'min?" Kenapa kau memberikan fulan dan dia itu beriman? Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Au muslim atau dia itu muslim saja." Nah, ini dia baru muslim saja. Ya, demikian. Kemudian saya mengatakan yusiru ila annahu lam yuhaqiqu maqamal iman. Ini ada isyarat bahwa dia belum mewujudkan kedudukan iman. Selesai. Ya, ini hadis juga menguatkan apa tadi disebutkan. Paham? Lalu bagaimana sisi perbedaannya? Sisi perbedaan dari Islam dan iman. Ibn Rushd pernah menyebutkan tentang yang tadi kita sebutkan, bahwa Islam dan iman itu kalau dia itu digabungkan maknanya beda. Seperti hadis Jibril tadi, kan digabungkan dalam satu kisah kan. Apa itu Islam, apa itu iman, itu namanya digabungkan. Ya, kalau dia dipisahkan, Islam itu ya iman, iman itu ya Islam. Dalilnya beliau mengatakan, ya. Beliau mengatakan di sini, wa bihadza tafsil di halaman 39. Dengan rincian ini alladzi dzakarnahu yang kami telah sebutkan, yazulu ikhtilaf, hilanglah perselisihan. Fayuqal, maka dikatakan, idza ufrida kullu minal Islam wal iman, kalau disendirikan, ya, ufrida ini di sendirikan setiap dari Islam dan iman ditikir dalam penyebutan, fala farqa bainahuma idzin, tidak ada perbedaan keduanya itu di waktu itu. Paham? Jadi kalau dia itu disendirikan, dipisahkan, maka sama Islam dan iman. Wa in qurina, kalau dia itu digabungkan, ya tadi dalam hadis Jibril tadi digabungkan kan, bainal ismaini, di antara dua nama ini Islam dan iman, karena bainahuma farqun, maka di antara keduanya ada perbedaan. Nah itu selesai ya. Kemudian bagaimana setelah tadi disebutkan bahwa dia itu kalau digabungkan maka dia itu maknanya beda, kalau dia itu disendirikan maka maknanya adalah sama. Lalu bagaimana definisi Islam sendiri dan iman? Tadi sudah kita sebutkan iman. Ya. Beliau menyebutkan Rasulullah Ta'ala bahwa iman, ya, demikian juga Islam. Islam itu adalah istislamu abdu lillah wa khudu'ihi wa khudu'uhu wa inqiyadu lahu. Islam itu adalah tunduknya hamba kepada Allah dan ya khudu'nya dia dan terikatnya dia dengan amalan. Jadi menunjukkan bahwa Islam itu adalah amalan badan. Ya, Islam itu adalah bentuk amalan badan. Kemudian kalau iman, bayakunu hinaidin al-murad bin iman, maka maksud dari iman di sini adalah jinsu tasdikil qalb, jenis pembenaran hati. Ya, wabil Islam sudah selesai. Jadi iman itu adalah jenis pembenaran hati. Sedangkan Islam, wabil Islam jinsul amal, Islam itu jenis amal. Sudah jelas bahwa iman itu adalah jenis pembenaran hati. Dan tidaklah seorang membenarkan dengan hati kecuali dengan dia melakukan amalan, perbuatan. Menunjukkan bahwa iman ini lebih sempurna karena dia tidaklah dikatakan beriman kecuali dengan melakukan perbuatan. Tapi kalau Islam itu adalah jenis amalan, perbuatan dulu. Islam itu adalah bentuk amalan. Sehingga rukun Islam untuk perhatikan semuanya adalah berupa perbuatan. Syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, haji. Amalan-amalan perbuatan. Rukun iman apa? Rukun iman adalah amalan, amalan hati. Dan tidaklah seorang dikatakan benar imannya kecuali dengan dia melaksanakan amalan-amalan perbuatan badan. Ya itu. Sehingga beliau mengatakan, kullu mu'min muslim. Menurutnya beliau mengatakan di sini di halaman 40. Kullu mu'min muslim. Setiap mukmin itu adalah muslim. Walaisa kullu muslim mukminan, dan tidak setiap muslim mukminan. Ini sudah simpulan. Ya, jawaban yang jelas. Ya, bisa ditulis kullu mukminin muslimun. Setiap mukmin itu muslim. Halaman 40 ini. Jami'ul Ulum Malikam. Walaisa kullu muslimin mukminan, dan tidak setiap muslim mukmin. Tidak setiap muslim mukmin. Bahkan para ulama mengatakan betapa banyak orang yang dia itu muslim tapi munafik. Dia melakukan sholat sebagaimana orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Sholat juga, bahkan berjihad. Tapi tidak meyakini dengan hati. Bukan seorang yang muslim sebenarnya. Bukan orang yang beriman. Ya itu. Selesai ya. Sekarang bahasan kita tentang Islam. Demikian juga iman secara bahasa. Demikian juga secara definisi. Kemudian berikutnya qala rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk. Ya, setelah tadi disebutkan bahwa martabat yang kedua yaitu iman ada 70 sekian cabang, ya, kemudian bentuk-bentuknya paling tinggi, paling rendah, makhluk dari iman. Kemudian beliau mengatakan qala wa ta'ala wa arkanuhu sittatun. Dan rukun-rukunnya, yakni rukun-rukun iman. Rukun-rukun iman sittatun ada 6. Yang pertama apa? Antuk minabillah. Ini mau kita bahas. Beriman, untuk beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Jibril nanti akan disebutkan juga. Fa abini anil iman, kabarkan aku tentang iman. Qala al-imanu antuk minabillah. Iman adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kita bahas. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala panjang kalau kita mau menjelaskan masalah ini. Bahkan dari cabangnya bentuk dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu para ulama sah. Salah satu pembahasannya aja itu satu buku. Yang seperti ya nama dan sifat Allah termasuk dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan mengesakan Allah dalam hal nama dan sifat. Itu satu buku. Ya nanti akan kita singgung sedikit tentang masalah itu. Syaikhul Utsaimin belum menyebutkan ya bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengandung 4 perkara. Demikian juga Ibnu Rajab, demikian juga apa? Al-Imam Ibnu Abil Is menyebutkan di kitab tahawiyah yang sama, pembahasan mereka sama. Bahkan orang-orang yang belakangan ya seakan-akan meringkas apa yang mereka dulu pernah sebutkan dari ulama-ulama sebelumnya. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang besar. Sebenarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melingkupi dari semua rukun iman yang lain sebenarnya. Karena termasuk konsekuensinya. Coba perhatikan ya di situ hadis ya dari sahabat ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Imam Muslim. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun selain engkau. Apa Nabi mengatakan? Kul amantu billah tsumastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Ringkas. Beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Tapi makna yang dikandungnya sangat dalam sekali. Beriman kepada Allah berkaitan semua. Ya, dari tauhid. Dari bentuk-bentuk tauhid itu kemudian juga dari apa beriman kepada para malaikat dan sebagainya. Sehingga Nabi mengatakan dengan cara ringkas, beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Karena beriman kepada Allah di situ terkandung dari berbagai hal-hal ya yang ada dalam agama kita ini. Dan di sini beliau menyebutkan ya Syekh Muhammad bin Abdullah menyebutkan rukun yang pertama dari rukun iman yang pertama adalah antum inna billah. Dan keimanan kepada Allah mengandung situ 4 perkara. Menurut Syekh Utsaimin beliau menyebutkan 4 perkara. Di dalam akidah tahawiyah di syarahnya itu hampir mirip ya pembahasannya. Yang pertama adalah ini beriman kepada Allah mengandung 4 perkara. Bisa ditulis yang pertama itu apa? Al-awalu al-imanu biwujudillahi ta'ala. Beriman terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti ada disebutkan yaitu beriman terhadap rububiyah. Al-imanu birububiyatih. Beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah adalah yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Yang ketiga adalah yaitu al-iman bi uluhiyatihi. Beriman kepada uluhiyahnya. Yang dikenal dengan tauhid uluhiyah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian yang keempat yaitu al-iman bi asma'ihi wa sifatihi. Beriman kepada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Atau bisa juga sebenarnya mengatakan kembali kepada tiga yaitu tauhid rububiyah kemudian tauhid ya uluhiyah kemudian tauhid asma wa sifat. Kalau di dalam ya kita tahu ya di syarah ya ya disebutkan oleh Imam Ibn Abil Is ya, di halaman 49 hampir-hampir sebenarnya pembahasan ya beriman kepada Allah berarti berkaitan dengan 4 perkara ini. Adapun di syarah kita tahu ya belum menyebutkan ada dua yaitu tauhid al-isbat wal ma'rifah. Yang kedua adalah tauhid fi talab wal qasd. Maknanya adalah sama. Seperti empat tadi. Paham? Jadi kalau saya tadi mengatakan pertama adalah apa? Tentang meyakini wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu masuk dalam rububiyah juga sebenarnya. Kemudian rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Empat ini. Adapun di ya syarah kita tahu ya disebutkan ada dua. Ada dua yang kembali kepada empat itu juga, yaitu tauhid, isbat wala ma'rifat. Ini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penetapan dan pengenalan. Ya kembalinya kepada tadi. Menetapkan Allah itu adalah ada. Demikian juga tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid talab ya fi talab wal qasad. Ya, yaitu kembali kepada tauhid uluhiyah. Ya demikian. Supaya menyebutkan dengan lafaz-lafaz yang mirip. Ya, yaitu tauhid al-qauli i'tiqadi, itulah tauhid isbat wal ma'rifah. Kemudian tauhid ilmi al-khabari, kemudian tauhid asma wa sifat wa rububiyah sama. Kembali kepada yang tadi. Kemudian baru tauhid ya at-talab wal qasad, yaitu maknanya seperti tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Ya, demikian juga tauhid ibadah, tauhid iradi, kemudian tauhid fi'li al-amali sama. Ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melingkupi empat ini tadi, empat perkara. Meyakini tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian tauhid yang tiga itu, rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Ya, atau bisa dikatakan yaitu apa? Meyakini tiga tauhid itu, tauhid rububiyah, karena rububiyah itu ya meyakini adanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uluhiyah, kemudian nama dan sifat. Dari empat ini atau yang tiga tadi, itu kalau kembali menjadi dua juga. Yang tadi kita sebutkan. Mereka punya istilah-istilah yang mirip. Ya. Istilah-istilah yang kembalinya sebenarnya pengenalannya itu makna itu adalah hampir sama. Ya, mereka mengatakan seperti Ibnu Qayyim ya di Madarij Salikin beliau menyebutkan tauhid isbat wal ma'rifah yaitu tauhid rububiyah dan asma sifat sudah selesai. Demikian juga wujud Allah Subhanahu wa taala masuk di sini. Tauhid isbat menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala wal ma'rifah yakni pengetahuan Allah yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Demikian juga nama dan sifat. Kembali di sini. Kemudian tauhid fi talab wal qasad yaitu tauhid uluhiyah. Ya mereka mengantar tauhid talab, maknanya tauhid fi talab yakni tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam talab ya permintaan. Yakni talab di sini al-amr, perintah. Maksudnya adalah apa? Kenapa dikatakan tauhid talab? Yaitu permintaan itu adalah perintah. Ya wa dzalika annun nususahu adilatahu. Kul hawamir karena nas-nasnya demikian juga dalil-dalil itu menunjukkan pada perintah yaitu ini tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini tauhid untuk beribadah kepada Allah itu kandungannya adalah perintah ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan qasad kenapa? Kenapa dikatakan tauhid uluhiyah itu juga nama lainnya adalah tauhid talab wal qasad. Kalau talab tadi perintah juga qasad. Qasad itu maksud kenapa? Anatilkal ma'murat sesungguhnya semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu labuda ayat sudah biha abd rabbahu wahdah untuk bermaksud berkeinginan padanya hamba itu Allah saja. Harus amalannya itu untuk Allah SWT saja. Sehingga tauhid uluhiyah itu, tauhid ibadah itu diberi nama dengan tauhid al-amru ya, yaitu at-talab, demikian juga al-qasd. Ya, ini istilah-istilah mereka para ulama yang kita mengenal saja. Sebenarnya mengatakan tauhid uluhiyah itu nama lainnya tauhid apa? Ibadah. Sama. Ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Juga Islam mereka tauhid iradi. Iradi ini maksudnya dia itu, keinginan dia itu dalam ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Juga mengatakan tauhid dengan istilah yang lain tauhid fi'li al-amali sama. Tauhid perbuatan dan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Ya jadi rukun Islam, rukun iman yang pertama yaitu beriman pada Allah Subhanahu wa taala mengandung empat ini tadi. Yaitu apa? Meyakini Allah itu ada. Kemudian tentang tauhid rububiyah sudah lewat bahasanya. Kemudian tauhid uluhiyah juga sudah lewat. Ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, nama lainnya tauhid ya, tauhid ubudiyah dan sebagainya. Ya demikian. Ini tauhid ibadah, demikian juga yang lainnya tadi. Kemudian tauhid asma wa sifat. Ya demikian. Adapun tauhid tadi yang pertama itu tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, maka ini sesuatu yang secara tabiat semua orang mengetahui. Semua orang meyakini hal seperti ini. Ya, tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Utsaimin belum menyebutkan secara fitrah, ya dalilnya itu bisa secara fitrah, secara tabiat, secara keaslian semua makhluk itu kan meyakini. Demikian juga wal akal secara akal, ya tentang adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian secara syariat, ya dari dalil Al-Quran ataupun hadis. Demikian juga wal hissi, ini dengan perasaan kita, dengan panca indera kita bisa mengetahui hal tersebut. Ya itu disebutkan oleh beliau ini, dan itu sesuatu yang jelas ya tentang adanya Allah Subhanahu Wa Taala secara fitrah. Bahkan dalam hadis disebutkan ma min mauludin illa yuladu ala fitrah, tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Bapaknya lah yang membuat dia itu Yahudi. Fa'abuhu fa'abawahu, ini kedua orang tuanya. Yuhawidani, yang bisa membuat dia itu menjadi Yahudi. Au yunasirani, atau membuat Nasrani anaknya. Au yumajisani, atau membuat Majusi. Kenapa enggak disebutkan yang membuat dia itu Islam? Enggak, karena fitrahnya itu Islam. Jadi di sini ya, yang Nabi menyebutkan sesungguhnya bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tua yang membuat dia itu Yahudi, kedua orang tua yang membuat dia itu Nasrani, kedua orang tua yang membuat dia itu Majusi. Kenapa enggak disebutkan orang tua yang membuat dia itu Muslim? Enggak. Kenapa? Karena memang asal dia itu Muslim. Ya, asalnya Muslim, lahir dalam keadaan Muslim, orang tuanya yang membuat kemudian ini tadi. Keadaan-keadaan yang menyelisih fitrahnya. Ya, itu secara apa? Secara fitrah adalah demikian. Demikian juga beliau menyebutkan secara akal, ya. Segala sesuatu itu mesti ada awalnya. Kan demikian. Tidak akan mungkin untuk kemudian mewujudkan diri sendiri. Mesti ada yang menciptakan. Ini secara akal, maka Allah lah yang menciptakan. Nah, itu. Lalu ada dalam hadis, ya, kalau kemudian terbetik pada dirimu, lalu siapa yang menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kita hendaknya berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan itu semua, dan tidak ada sebelum Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu pun. Ya, demikian. Ini secara apa? Secara akal. Demikian secara syariat, ya, semua dari ayat, demikian juga dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, dan demikian. Bahkan disebutkan dari agama-agama samawiyah, ya semuanya, baik orang-orang Yahudi, demikian juga orang-orang Nasrani, semuanya meyakini tentang bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan. Ya demikian. Tidak ada yang mengingkari. Kalau ada mungkin ya seperti Fir'aun ataupun Namrud, ya sebagaimana disebutkan ya oleh para ulama, penamaan Namrud itu walaupun dia sangat dhaif, ini raja yang ada di zaman Nabi Ibrahim. Demikian juga yang lainnya, semua sebenarnya secara hati nurani mereka meyakini Allah itu yang menciptakan alam semesta. Kecuali yang dia itu menyombongkan diri. Yang meyakini ya bahwa dia itu yang sebagai Rabb dan sebagainya. Tetapi secara ya secara fitrahnya semua yang meyakini bahwa Allah itu adalah yang menciptakan alam semesta. Ya. Demikian juga disebutkan oleh beliau juga oleh Syekh Utsaimin dalil tentang hissi. Dalil secara panca indera kita mendengar, demikian juga kita menyaksikan orang yang dia itu berdoa kemudian diijabahi. Demikian juga ketika orang dalam keadaan berat, ya dalam keadaan mendapatkan bahaya, kemudian berdoa, maka Allah SWT yang berikan jalan keluar. Ini menunjukkan ya bahwa Allah SWT itu adalah yang mencipta alam semesta. Allah itu adalah ada, ya demikian. Demikian juga tentang apa? Rububiyah sudah lewat. Demikian juga uluhiyah. Bahwa Allah itu adalah zat yang diibadai. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala tidak sempurna kecuali dengan apa? Dengan meyakini yang tadi yang pertama, bahwa Allah itu adalah ada, kemudian Allah itu adalah yang menciptakan alam semesta, kemudian Allah itu adalah yang diibadai, tauhid uluhiyah. Kemudian tauhid asma wa sifat, ya. Tauhid asma wa sifat. Di dalam permasalahan tauhid asma wa sifat ini, ya, kita akan sebutkan sedikit tentang permasalahan yang dibawakan oleh Syaikh Utsaimin di Qawaidul Mutlaq. Ini bisa dikatakan ringkasan juga, sebagai ringkasan dari yang dibawakan oleh beliau. Ya, di dalam pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala. Ini kita akan sedikit membahas. Yang disebutkan di Qawaidul Mutlaq, yang beliau menyebutkan, ya, Syaikh Utsaimin beliau membuat beberapa pasal di dalam buku ini yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala. Kenapa kita menyebutkan permasalahan ini? Karena itu berkaitan dengan tadi, ya, tentang pokok atau asal sani, pokok yang kedua di dalam usul salasah, yaitu apa, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan di situ ada tiga martabat, yaitu Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Dan kita masih pembahasan iman ini. Dan di antara rukun iman, ya, yang enam itu, yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna tadi disebutkan, ya, kecuali untuk dia meyakini empat perkara: beriman tentang wujud Allah, beriman tentang rububiyah Allah, kemudian uluhiyah, dan yang keempat tentang nama dan sifat. Tiga perkara yang pertama tadi sudah jelas, sering diulang-ulang. Sedangkan kita sekarang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di situ mereka para ulama menyebutkan kaidah-kaidah yang penting tentang permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kalau membahas masalah itu saja itu butuh satu buku. Di antaranya seperti buku ini, Al-Qawaidul Mutlaq fi Asma'illah wa Sifatihi Ula. Ya, sekalian saya Utsaimin rahimahullah. Ya, Al-Qawaidul Mutlaq fi Sifatillah wa Asma'i Al-Husna. Dan beliau banyak menyebutkan ucapan-ucapan ulama sebelumnya, seperti Ibnu Taimiyah beliau sebutkan bahkan, ya, secara nasnya tidak merubah sedikit pun, yang menunjukkan bahwa beliau mengambil, ya, dari buku-buku sebelumnya, kemudian dibuat kaidah-kaidah di dalam buku yang beliau buat ini. Dan kaidah ini yang beliau sebutkan ini, yang sebatas kita ketahui, tidak ada yang pernah menyusun, ya, tidak ada yang membuat susunan seperti yang beliau bawakan seperti ini. Yaitu pasal yang pertama tentang nama Allah, pasal kedua sifat Allah, ya, kemudian pasal yang ketiga tentang dalil-dalilnya, demikian juga berikutnya, ya, tidak pernah ada yang membuat seperti beliau ini. Tapi dari sini kita bisa pahami bahwa beliau membuat kaidah-kaidah, ya, ma'ruf, makna kaidah ini suatu aturan-aturan yang kemudian di bawahnya itu secara umum sesuai itu berjalan di atasnya. Ya, kecuali dengan apa? Kecuali dengan Al-Quran dan Hadis. Tidaklah bisa membuat kaidah itu kecuali dengan Al-Quran dan Hadis. Demikian juga apa yang dibuat para ulama sebelumnya. Sehingga terjadilah, ya, terwujudlah buku ini. Dan kita insya Allah membahas secara ringkas saja apa yang dibuatkan oleh beliau, Allah Taala. Sebutkan di pasal yang pertama, ya, tentang kaidah di nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan sekarang lagi membahas tentang Tauhid, Asma wa Sifat itu. Kalau mau membaca itu butuh waktu yang banyak. Tapi kita di sini ringkaskan dari apa yang beliau bawakan, yang saya sebutkan. Yaitu kaidah di dalam nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kaidah-kaidah di dalam nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Kaidah yang pertama yaitu kaidah-kaidah tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Di pasal yang pertama. Ya, di pasal yang pertama ini atau bab yang pertama ini kaidah-kaidah yang ada tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kaidah yang pertama apa? Asmaullah Ta'ala kulha husna. Semua nama-nama Allah itu adalah bagus. Semua nama-nama Allah itu bagus. Tidak ada di situ nama Allah yang kurang, tidak ada. Semuanya bagus. Ya, demikian. Ini secara ringkas, ya, bisa ditulis. Kaidah yang pertama tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahwa nama-nama Allah semuanya bagus. Balighatun fil husn. Ya, ini puncak dalam bagusnya itu. Ya, demikian. Kemudian disebutkan tentang, ya, bahwa nama Allah SWT itu adalah semuanya bagus. Apabila kemudian digabungkan nama-nama Allah SWT itu, kalau digabungkan seperti Al-Aziz Al-Hakim, memang Aziz ini zat yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Kalau dikumpulkan itu menunjukkan kesempurnaan. Karena kalau kita melihat kadang, ya, orang punya sifat aziz, umumnya seorang sifat, punya sifat yang dia itu umumnya perkasa. Kadang-kadang terbetik apa, orang yang perkasa berarti nanti menjadi dolim, kan itu. Biasanya itu orang punya kekuatan itu dolim. Tapi di sini Allah SWT menggabungkan dua namanya, Al-Aziz Al-Hakim. Bersama dengan keperkasaan Allah SWT, Allah adalah zat yang maha bijaksana, yang maha hikmah. Tidak ada di situ sifat kedoliman sedikit pun. Ya, ini di antara sedikit yang berkaitan dengan masalah ini, ya, demikian. Jadi kalau digabungkan dia malah semakin bertambah apa? Sempurna. Kemudian kaidah yang kedua tentang nama-nama Allah ini, Asmaullah Ta'ala a'lam wa usaf. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah paling, ya, bermakna dan paling bersifat. Kalau yang, ya, dalam hadis Abu Hurairah saja, hadis Bukhari Muslim, lillahi tis'un wa tis'una isman. Allah punya 99 nama. Bukan berarti Allah namanya cuma 99. Ada nama yang lain. Tapi dari 99 itu saja yang kemudian para ulama menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, dalam Al-Qur'an disebutkan Wallahu la ilaha illahu alimul ghaibi wa syahadah huwa Ar-Rahmanur Rahim. Wallahu la ilaha illahu al-Khaliq. Ya, demikian juga Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar dan sebagainya. Itu saja apa? Sebagian saja. Ada lagi dari hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan di sini bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala paling bermakna. Demikian juga paling bersifat. Sifatnya apa ya? Setiap nama Allah ya itu adalah mengandung sifat. Nanti akan disebutkan juga. Ya, ini kaidah yang kedua bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Paling banyak namanya. Dan paling banyak sifatnya. Sifat-sifat yang semuanya adalah mulia. Kemudian disebutkan kaidah berikutnya, al-qaidah salisah tentang nama-nama Allah ini, kita ringkas saja ini membahas ya. Ini berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Asmaullah taala indalat ala wasil mutaaddin tadamat salasa umur. Ya, jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengandung tiga perkara. Yaitu apa? Nama-nama Allah itu menunjukkan sifatnya. Demikian. Sudah itu yang mudah dipahami. Setiap nama Allah itu menunjukkan sifat. Setiap nama Allah menunjukkan sifat. Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih. Berarti mempunyai di situ apa? Sifat rahmah. Ya Allah Maha Rahmat. Ya demikian. Demikian juga As-Sami' umpamanya. Zat yang Maha Mendengar, berarti mempunyai sifat apa? Sami'un, mendengar. Al-Basir, Zat Maha Melihat, berarti mempunyai apa? Mempunyai sifat di situ melihat. Ya demikian. Ini setiap ya setiap dari nama Allah itu menunjukkan sifat. Tetapi perlu diperhatikan tidak setiap sifat itu nama. Tidak setiap sifat itu nama. Seperti yang Allah sebutkan ya wajah Rabbul Malaku Sofa Sofa dalam Al-Qur'an menyebutkan. Dan datang ya wajah Rabbul Malak wal Malaku dan datang Rabbmu, datang Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat. Sofan sofan bersof-sof. Ja'a di sini itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala di sini, tetapi tidak dikatakan bahwa Allah punya nama Al-Maji. Tidak dikatakan Allah itu punya nama datang, tidak. Paham? Jadi setiap nama Allah itu adalah sifat dan tidak setiap sifat itu nama. Tidak setiap sifat itu nama. Demikian juga dalam hadis Allah turun seperti tiga malam terakhir. Ya. Yani nazalallahu tabaraka wa ta'ala fi sulusul lail al-akhir. Yunzilu Rabbuna, yani Allah Subhanahu turun di sepertiga malam terakhir. Maka ini adalah sifat turun, tapi tidak dikatakan Allah punya nama An-Nazil, An-Nuzul, enggak. Ya, enggak. Dikatakan Allah itu adalah punya nama yang turun, enggak. Ya, paham? Jadi kaidah yang ketiga ini tadi. Yang mudah dipahami yaitu setiap ya setiap nama Allah itu adalah mengandung sifat. Dan tidak setiap sifat itu mengandung nama. Ya itu. Kemudian kaidah yang keempat ya. Yaitu dalalatul asma'ul dalalatu asma'ullah. Ya dalalatu asma'illahi ta'ala ala dzatihi wa sifatati takunu bil mutabaqah wa bil tadammun wa bil iltizam. Ya. Jadi apa yang ditunjukkan oleh nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu bisa dengan kesesuaian. Sudah demikian. Ya, apa yang ditunjukkan oleh nama-nama Allah Subhanahu wa taala atas zat-Nya dan sifat-Nya itu bisa berupa apa? Kesesuaian ataupun kandungan ataupun konsekuensi. Nah, ini adalah bahasanya. Tapi secara ringkas saya demikian. Kemudian kaidah yang kelima ini penting. Kaidah yang kelima tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaullah Ta'ala tauqifiyah. Setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu tauqifiyah. La majalil aqli fiha. Apa maknanya tidak bisa? Jadi setiap nama Allah itu dengan dalil, dengan Al-Qur'an atau hadis, tidak dengan akal. Tidak bisa kita kemudian mengarang-arang nama Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Membuat-buat nama Allah tidak bisa. Ya, kaidah yang kelima penting. Bahwa setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah tauqifiyah. Berhenti. Berhenti dengan Al-Qur'an dan hadis. Tidak bisa kita mengarang-arang. Bahkan seperti nama Allah Al-Fatin dipersilakan para ulama. Lebih aman kita tidak menyebutkan Fatin buat fitnah. Ya, lebih aman kita tidak menetapkan ini. Ya, dibicarakan. Jadi tidak bisa kita menetapkan nama Allah kecuali dengan Al-Quran dan hadis. Tauqifiyah, berhenti. Berhenti dengan Al-Quran dan hadis. Tidak ada majal, tidak ada tempat untuk akal kita. Selesai. Ya, saya tulis ini. Ya, ringkasan dari pembahasan nama-nama sifat, nama-nama dan sifat Allah ini. Ya, kita lagi membahas tentang apa nama di sini. Kemudian kaidah yang keenam, ya, asmaul taala ghairu mahsurah bi'adadin muayyan. Nama-nama Allah tidak bisa, ya, tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Paham? Itu. Lalu bagaimana? Hadis Bukhari dan Muslim itu, hadis Abu Hurairah yang tadi sudah kita sebutkan, lillahi tis'a wa tis'una isman, Allah punya 99 nama. Nah, ini tidak menunjukkan batasan, ya. Allah punya 99 nama. Barang siapa menghafalnya, maka untuk dia itu surga, ya, dengan makna ahsah itu, dengan tafsirannya, ya. Seperti orang mengatakan, aku punya 1000 atau aku punya 1 juta, ya, ini di dompetku. Bukan berarti kemudian uangnya dia itu cuma itu, enggak. Mungkin di rumahnya masih ada uang. Demikian juga di sini dibahas oleh para ulama demikian. Jadi nama Allah tidaklah tertentu, tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Demikian juga di sini ada hadis, as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw alam tahu adadan ahadan min khalqik aw istasarta bihi fi ilmil ghaib indak. Atau yang kau sembunyikan, ya Allah, kau simpan di ilmu ghaib sisimu. Kemudian menunjukkan apa? Di situ ada nama yang lain. Ya, demikian. Tidak tertentu dengan jumlah. Ya. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama nama-nama itu, ya, menurut istiadat mereka masing-masing. Yang jelas bahwa nama Allah SWT tidak terbatas dengan, ya, dengan jumlah tertentu. Kemudian, ya, kaidah yang terakhir ini, kaidah yang ketujuh, ya, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi sebutkan bahwa jumlahnya itu, ya, tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Kemudian yang ketujuh adalah alihat fi asma'illahi ta'ala. Ya, berhati-hati dari ilhat, yaitu memalingkan, ya, dari makna yang sebenarnya. Nah, itu. Berhati-hati dari perkara ini. Yaitu apa? Al-ilhad, memalingkan dari makna yang sebenarnya. Dan itu bentuknya bermacam-macam. Al-ilhad fi asma'illahi ta'ala. Berarti bermacam-macam, tapi demikian secara ringkas. Berhati-hati dari memalingkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala maknanya dari makna yang sebenarnya. Kemudian disebutkan pasal yang kedua tentang apa? Tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, qawaid fi sifatillahi ta'ala, kaidah-kaidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masuk kaidah secara ringkas tentang apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-qaidatul ula, bisa ditulis kaidah yang pertama tentang sifat-sifat Allah. Jadi kalau nama-nama tadi sudah sebutkan semua. Semua nama Allah itu adalah bagus. Ya, demikian juga tidak ada di situ akal kita membuat nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah ditentukan. Demikian juga nama-nama Allah itu tidak terbatas. Demikian juga setiap nama Allah itu adalah sifat, dan sebagaimana tadi sudah kita sebutkan. Kemudian kita beralih kepada pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang pertama, sifatullah taala kullaha sifatun kamal. Sifat Allah semuanya adalah bagus, sudah selesai. La naqsa fiha, tidak ada kurang sedikit pun. Ya, itu. Setiap sifat Allah itu adalah sempurna. Kemudian beliau sebutkan sebagaimana yang disebutkan di syarahnya itu, dalil-dalilnya secara akal dan sebagainya, secara Al-Qur'an dan hadis, ya, secara Al-Qur'an, secara yakni sama yang didengar dari Al-Qur'an. Kemudian kaidah yang kedua tentang sifat Allah, babu sifat ausa min babil asma. Ya, pembahasan sifat itu lebih luas daripada pembahasan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap nama Allah itu sifat, dan tidak setiap sifat itu nama. Berarti luas, berarti sifat itu luas. Sebagaimana tadi kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala disifati turun, bukan berarti namanya Allah adalah An-Nazil yang turun. Ya, demikian juga sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, datang dan sebagainya. Ya, itu. Jadi sifat itu lebih luas daripada nama. Kemudian yang ketiga, al-qaidatul tsalitsah. Sifat Allah taala dan qasmi lakis maini, subutnya wa salbiyah. Ya, ini juga. Ini ilmu yang baru juga ini. Jadi kaidah yang ketiga bahwa sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi dua. Subutiyah, sesuatu yang tetap, yang Allah tetapkan, yang Rasulnya tetapkan. Wa salbiyah, yang Allah tiadakan, yang Allah SWT tiadakan, demikian juga Rasulnya tiadakan. Itu. Jadi sifat Allah terbagi dua, subutiyah, ya ini yang memang ada, dan salbiyah, yaitu yang tidak ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Ini subutiyah memang Allah tetapkan, demikian juga Rasulnya tetapkan. Salbiyah yaitu Allah tiadakan, demikian juga Rasulnya tiadakan. Seperti apa? Maut, kematian, naum, tidur, jahal, bodoh, nesian, itu lupa, ya demikian. Paham? Itu. Kemudian kaidah yang keempat, secara ringkas ya. Sifat subutiyah sifatun madhun wa kamal. Sifat yang tetap tadi, yang Allah tetapkan tadi, demikian juga Rasul tetapkan itu, semuanya adalah ya bagus dan sempurna. Sudah selesai. Ini kaidah yang keempat, sifat Allah SWT itu Allah tetapkan itu adalah apa? Bagus dan sempurna. Ya, terpuji dan sempurna. Ya, demikian. Kemudian kaidah yang kelima, sifat subutiyah terbagi menjadi dua. Sifat yang Allah tetapkan tadi itu, As-Sami Al-Basir, yang di situ diambil As-Sami, zat yang Maha mendengar, berarti apa sifatnya? Sami'un. Mendengarkan itu. Ini sifat subutiyah ini yang Allah sudah tetapkan dan Rasul tetapkan itu terbagi menjadi dua, tangkasmu ila kismin. Zatiyah dan fi'liyah. Sifat secara zat dan sifat secara apa? Secara perbuatan. Bagaimana ini? Ya, sifat Allah itu zatiyah. Seperti apa? Yaitu sifat yang senantiasa dan terus-menerus Allah mempunyai sifat itu. Seperti apa? Al-hayyu, hidup, zat yang maha hidup. Itu adalah sifat subutiyah, zatiyah. Zatnya Allah demikian. Al-ilmu, Allah punya ilmu. Senantiasa Allah punya ilmu. Tidak pernah terpisah sedikit pun sifat ini. Ini namanya sifat zatiyah. Al-qudrah, kemampuan. As-sami, al-basir, ya. Kalau kita katakan nama As-Sama umpamanya, berarti dari situ sifat apa? Sami, mudah kan demikian. Ini sifat dzatiyah. Kemudian fi'liyah apa itu? Kalau dzatiyah itu senantiasa ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan fi'liyah itu allati tata'allaq bi masyiatihi, yang berkaitan dengan kehendak Allah. Sifat fi'liyah yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan kehendak Allah. Ya, kapan Allah kehendaki, maka Allah lakukan. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak melakukan. Seperti apa? Istiwa, bersemayam di arsy. Turun di sepertiga malam terakhir ya ke langit dunia. Paham? Ya itu. Paham ya, itu sifat apa? Sifat fi'liyah. Ini sifat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kalau inginkan, ya. Sifat yang ada pada Allah ketika Allah kehendaki. Seperti tadi, turun ya, demikian juga bersemayam di arsy. Paham? Tidak boleh itu kemudian kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Kemudian ada sifat yang di situ bisa dilihat, dia itu adalah fi'liyah juga bisa apa? Zatiyah, ya, yaitu apa? Berbicara, al-kalam. Maka di sini secara asalnya Allah disifati secara zatiyah berbicara. Tetapi Allah SWT ya ditinjau dari sifat fi'liyah, ya, ini berbicara ketika Allah kehendaki. Ketika Allah berkehendak berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ya demikian. Dan maka Allah sebutkan di situ, ya demikian. Ya, ini apa? Sifat zatiyah, demikian juga fi'liyah. Kemudian kaidah yang keenam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yalzimu fi isbati sifat at-takhalli anil mahdhuraini adimaini. Berhati-hati, bisa ditulis kaidah yang keenam, berhati-hati dari dua perkara yang terlarang, yaitu apa? At-tamtsil wa taqyif. Memisalkan Allah dengan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk, kedua taqyif, membagaimanakan. Nah, itu. Hati-hati dari dua perkara ini. Ya demikian. Insyaallah ini tentang pembahasan secara ringkas tentang nama dan sifat Allah. Dan itu butuh pembahasan yang panjang lebar, tapi ini secara ringkas. Ya, kalau tidak bisa diambil semua, jangan ditinggal semuanya. Malam yajid ulahu lam yatrak julahu. Kalau tidak bisa dapat semuanya, jangan ditinggal kebanyakannya kan itu. Ya, soal demikian kita baca ya qawaid fikih.